Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terakhir kita pelajari tata cara menyalati jenazah sampai salam. Naam. Terakhir di sini kita pelajari apabila seseorang masbuk, maka dia masuk dalam sholatnya dengan takbiratul ihram, bergabung dengan imam, dan dia melaksanakan sholat bersama imam. Tata cara dia, bacaan yang dia baca setelah setiap takbir sesuai dengan urutan sholatnya, bukan sesuai urutan sholat imam. Apabila imam salam, maka dia tetap lanjut menyempurnakan takbir-takbir yang tersisa sesuai dengan urutan sholatnya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kami beri contoh, andaikan dia belum menyelesaikan sholatnya, sholat jenazah yang dikerjakannya, belum menuntaskan takbir-takbir sholat jenazah, sementara jenazah telah diangkat meninggalkan tempat sholat, dan dia berdiri sendiri tanpa ada jenazah di depannya karena jenazahnya sudah diangkat, sementara dia belum menyelesaikan takbir-takbir sholat jenazah yang dikerjakannya, maka dia tetap menyelesaikan sampai takbir yang keempat. Hanya saja bacaan yang dia baca ya, setelah setiap takbir, mencukupkan dengan kadar yang diwajibkan saja. Ya, misalkan solawat, dia mencukupkan dengan Allahumma salli ala Muhammad, kemudian bertakbir, kemudian mendoakan jenazah dengan doa singkat Allahumma ghfir lahu, kemudian bertakbir, diam sejenak, ya, atau doa singkat, kemudian salam satu kali ke kanan. Ya. Kenapa kita katakan bahwa dia tetap menyelesaikan sholatnya meskipun jenazah sudah diangkat? Karena dia sudah terikat dengan sholat jenazah dengan takbiratul ihram. Ya. Ketika dia memulai sholatnya takbiratul ihram, dia bergabung dengan imam. Ya. Bergabung dengan imam dalam keadaan jenazah ada di depannya. Adapun imam sudah menyelesaikan sholatnya dan jenazah diangkat, dia masih berdiri melanjutkan sholatnya, maka ini secara hukum mengikut masuk dalam kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Hukumnya berlaku ya dalam rangka mengikut, yang hal itu jika terpisah, bersendiri tidak sah. Andaikan dia datang, tidak ada jenazah, kemudian dia sholat jenazah di situ, ini tidak bisa, tidak sah. Nah, karena ini terpisah sholat jenazah tanpa ada jenazah di depannya. Nah, adapun ini, masbuk ini, ya, dari awal dia sholat, ada jenazah di depannya, dan dia bergabung dengan imam, menjadi makmum, hanya saja kemudian dia ditinggal, yang tersisa secara hukum mengikut kepada yang pertama. Bisa difahami? Naam. Apabila dia tidak mendapati lagi jenazah itu di musalla, tanah lapang pelaksanaan sholat jenazah, atau tidak mendapati lagi di masjid, sudah diangkat ke area perkuburan, kemudian mendapati jenazah masih tergeletak di area perkuburan karena masih menanti proses penggalian kubur misalkan, maka dia masih sempat menyolati jenazah itu meskipun di area perkuburan. Secara kias ini dibenarkan dan sah, sebagaimana halnya Nabi alaihi salatu wasalam bahkan menyolati mayat yang telah dikubur dari atas kuburannya. Nah, adapun apabila dia datang ke area perkuburan dalam keadaan mayat itu sudah terkubur, artinya luput sholat jenazah, sudah luput pelaksanaan sholat jenazah sebelum dikuburkan, sudah luput atasnya, ya, dia sudah tidak punya kesempatan menyolati jenazah itu kecuali dari atas kuburannya, maka dia sholat dari atas kuburannya. Nah, waman fatathu sholatu qobla dafni, barang siapa luput, ya, sholat atasnya sebelum penguburan jenazah itu, artinya dia sudah tidak sempat menyolatinya sebelum penguburan, dia mendapati jenazah itu sudah terkubur, falahu an yusalli alal qabr, maka baginya menyolatinya dari atas kuburannya, yang disebutkan di sini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah seorang wanita dari kalangan sahabatnya yang meninggal dan sudah terkubur. Nah, wanita yang ketika hidupnya wanita itu rajin membersihkan masjid dan itu amalan mulia. Nabi SAW menghargainya. Naam, Nabi SAW ketika mendengar kematiannya mendatangi, ya, kuburannya dan menyolati jenazahnya dari atas kuburan. Kemudian wa yusalla 'alal ghaibi 'anil baladi, dan disolatkan dengan solat jenazah jenazah yang ghaib, yang tidak hadir di tempat, ya, tidak hadir di negeri itu, dia jenazah itu ada di negeri yang lain, di tempat yang lain, di tempat yang terpisah, di tempat yang jauh. Indal ilmi biwafatihi, indal ilmi biwafatihi, ketika mengetahui wafatnya orang itu. Walau bisyahrin, meskipun setelah berlalu waktu sebulan, au aktsara, atau telah berlalu waktu lebih dari sebulan. Nah, yang jelas ketika sampai berita tentang kematiannya, maka saat itu disolati dengan solat ghaib. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini berlaku untuk jenazah yang mati di satu tempat, di satu negeri, yang jenazahnya tidak terurus, tidak disolati di tempat itu, misalkan dia tenggelam di lautan, ya, dan semisalnya. Sebagaimana halnya Nabi SAW ketika mengetahui kematian Raja Najasyi di Sudan sana, ya, di Habasyah, di Afrika, Nabi SAW mengajak sahabatnya menyolatinya dari Madinah dengan salat ghaib, karena dia satu-satunya muslim di negerinya, jadi tidak ada yang menyolati di sana. Naam, wa yusalla ala siqti, wa yusalla ala siqti, ala siqti, dan disolatkan dengan salat jenazah as-siqti, yaitu janin yang gugur dalam kandungan, mati dalam kandungan, dengan syarat idza tamma lahu arba'atu ashhurin fa aktsaru, apabila telah sempurna umurnya dalam rahim ibunya 4 bulan atau lebih. Jadi telah lewat 4 bulan, telah sempurna 4 bulan, maksudnya sudah lewat 4 bulan, yakni sudah sempurna 120 hari. Artinya sudah lewat 120 hari. 120 harinya sudah genap, 4 bulannya sudah genap, jadi sudah melewati itu, ya, sudah melewati itu. Naam, sudah berjalan ke hari 121 dan seterusnya. Maka disolati jenazahnya. Kenapa? Karena janin dalam rahim ibunya apabila sudah genap 120 hari, ya, sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sudah diutus satu malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Berarti itu adalah insan. Itu adalah manusia yang terdiri dari jasad dan ruh. Jika dia gugur, yakni mati kemudian setelah itu, berarti ada ruh yang dicabut. Ada ruh yang dicabut. Maka diproses, ya, diproses jenazahnya supaya tidak kita lewati, ya. Apabila kedua orang tuanya muslim, kedua orang tuanya muslim, atau salah satu dari kedua orang tuanya muslim, meskipun yang lainnya kafir, tapi ada salah satu dari kedua orang tuanya muslim, maka dimandikan, dikafani, dan disolati, ya. Serta dikuburkan di area perkuburan kaum muslimin. Wa in kana aqalla min dhalika, apabila usianya kurang dari itu, belum genap 4 bulan, yakni belum genap 120 hari, berarti belum ada ruh di dalam jasadnya. Malaikat yang ditugas meniupkan ruh ke dalam jasad, ya, itu belum diutus karena belum genap 120 hari. Jika mati, yakni gugur maksudnya, itu bukan manusia yang mati dengan dicabut ruhnya, itu hanya jasad. Memang jasad yang belum ada ruhnya, ya. Jasad yang belum ada ruhnya. Maka ingka wa ingkan aqalla min dzalik fala yusalla alaihi, maka tidak disolati. Janin yang seperti ini belum kira 120 hari tidak diproses jenazahnya, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan tidak dikuburkan di area perkuburan, dipendam di tanah, terserah, ya, yang jelas dipendam di tanah. Nah, selesai masalah ini. Tayyib, kemudian al-mas'alatul as-sabi'atu, masalah yang ketujuh, hamlul janazati was-sayru biha, membawa jenazah, mengusung jenazah, ya, dan membawanya ke area perkuburan. Yusannu tiba'ul janazati wa tasyi'uha, yusannu, disunnahkan, ya, disunnahkan mengikuti jenazah dan mengantarnya, dan mengantarnya. Coba berdiri ini deretan ini. Deretan ini. Coba berdiri. Ustaz mau tanya. Coba berdiri. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Deretan kelima. Ayo berdiri. Coba berdiri. Surah. Bisa berdiri? Sini juga bagian, ya, berdiri semuanya. Berdiri. Apabila ada janin yang mati dalam kandungan, disolati atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Disolati. Hah? Enggak disolati. Mutlak. Iya. Begitu. Hah? Tidak ada yang tahu? Hah? Kalau tidak ada yang tahu, tidak bisa duduk. Kecuali kalau tetangganya menolong antum. Ada tetangganya di situ yang bisa menolong? Atau tetangganya juga sibuk seperti antum tadi? Ada yang bisa menolong di situ? Tetangga terdekat? Naam, al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh ini, ya, kita lanjut. Yusannu tiba'ul janazati wa tasyi'uha. Perhatikan, nanti ada pertanyaan lagi supaya bisa duduk. Disunnahkan mengikuti jenazah dan mengantarnya ilal qabri sampai ke area perkuburan. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirab. Barang siapa menyaksikan jenazah, menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolati, falahu qirab, maka dia dapat pahala satu qirab. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Dan barang siapa menyaksikan jenazah itu hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, falahu qiratan, maka dia dapat dua qirab pahalanya. Qila, ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa mal qiratan?" Apa itu dua qirat? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Mithlul jabalainil 'azimaini," seperti dua gunung yang besar. Dua qirat seperti dua gunung yang besar. Ini menunjukkan besarnya pahala menyaksikan jenazah sampai disolati atau bahkan sampai dikuburkan. Hadits ini telah lewat, muttafaq alaih. Nah, berapa pahala orang yang menyaksikan jenazah? Satu qirat. Berapa? Satu qirat. Kalau dia pulang sebelum disolati, dapat satu qirat. Dia melihat jenazah, tapi sebelum disolati dia pulang, dapat satu qirat. Dapat atau tidak? Dapat satu qiratnya? Coba temannya. Dapat satu qirat? Dia menyaksikan tapi belum disolati, dia sudah pulang. Nengok gitu. Dapat satu qirat? Tidak dapat. Apa syaratnya kalau mau dapat satu qirat? Dia menyaksikan sampai dia apa? Sampai selesai, sampai dikuburkan, dapat satu qirat. Hah? Sampai apa? Sampai dikafani? Sampai disolati dapat satu qirat. Kalau mau dapat dua qirat sampai apa? Sampai dikubur. Baik, jelis. Perhatikan ya, jangan main-main. Baik. Wa yanbaghi lil muslimi idza 'alima bi wafati ahadin minal muslimin. Wa yanbaghi lil muslim, semestinya, ya, semestinya bagi seorang muslim, idza 'alima bi wafati ahadi minal muslimin, apabila dia mengetahui, mendengar berita tentang kematian seorang muslim dari kalangan kaum muslimin, an yakhruja, semestinya dia keluar, sebaiknya dia keluar, li hamli janazatihi, untuk membawa jenazahnya, ya, mengusung jenazahnya, wassalati alaihi, dan menyolati jenazahnya, wadafnihi, serta menguburkan jenazahnya, ikut mengantar. meskipun dia tidak ikut mengusungnya. Ya, jika dia juga bisa ikut membantu mengusungnya, ya, itu lebih bagus lagi. Jika sudah diwakili yang lain, yang jelas dia ikut mengantar. Ketika disolati, ikut menyolati dan ikut mengantar sampai dikuburkan. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, hak muslim atas muslim yang lain ada lima. Raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam dengan kadar salam yang sama, ya, dengan orang yang memberi salam, hukumnya wajib. Adapun memulai salam, hukumnya sunnah. Ya. Jadi memulai memberi salam seorang muslim hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi menjawab salam hukumnya wajib dengan kadar salam yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih utama jika dilebihkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan seterusnya. Namun lebih utama memulai salam. Ya. Dan ini sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Menyebar salam sesama muslim. Naam. Wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Wattiba'ul janaizi, hak yang ketiga adalah mengikuti jenazah-jenazah kaum muslimin. Naam. Akhrajahu al-Bukhari, keluarkan al-Bukhari. Baik. Wa yata'akkadu dhalik, dan semakin kuat tingkat sunnahnya. Baik. Yakni lebih kuat tingkat hukumnya, syariatnya, idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi, ya, idza lam yakhruj, ini bukan sunnah lagi, ya, jika tidak keluar ahadun fi janazati, tidak ada satupun keluar mengurusi jenazahnya. Nah, yang sudah kita lewati bahwa mengurusi jenazah muslim mulai dari memandikannya, mengafaninya, menyolatinya sampai menguburkannya, hukumnya fardu kifayah. Jika tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka semuanya berdosa. Jika sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin yang mencukupi terlaksananya kewajiban itu, gugur kewajiban dari yang lainnya, ya, maka sisanya hanya na'am dianjurkan. Tayyib. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin, dan tidak mengapa mengangkutnya, ya, tidak mengapa membawa jenazah itu di atas mobil, au ala dabbatin, atau di atas na'am, di atas hewan tunggangan. Yang intinya tidak mengapa diangkut ke area perkuburan dengan menggunakan kendaraan. Ya. Wala siyama idza kanatil maqbaratu ba'idatan, wala siyama apalagi idza kanatil maqbaratu, apabila area perkuburan itu ba'idatan, letaknya jauh. Jauh. Ya. Wa'alal mutabi'i, dan atas orang yang mengikuti jenazah, yang mengantar jenazah, lahal musyarakatu fil hamli, lahal musyarakatu fil hamli, dia punya hak untuk musyarakah, untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengusung jenazah. Ya, biasanya jika diangkat jenazah itu, ya, dengan jalan kaki, ya, bergantian kan begitu. Ini berapa orang angkat, setelah beberapa meter sudah capek, gantian lagi yang lain. Nah, jadi usahakan yang ikut mengantar ikut serta partisipasi, ikut juga mengangkat, ya. Baik. wa yashra'u dafnul mayyiti fi maqbaratin khassatin bil mauta. Disyariatkan menguburkan mayat di area perkuburan yang khusus untuk orang-orang mati. Area yang memang disiapkan khusus untuk penguburan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfinul mauta fi maqbaratil baqi'. Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam biasa menguburkan mayat-mayat jenazah-jenazah kaum muslimin di area perkuburan Baqi'. Ya, di perkuburan Baqi'. Naam, kama tawataratil akhbaru bidzalik, sebagaimana telah mutawatir hadis-hadis tentang hal itu. Yakni jumlah hadis yang menjelaskan tentang hal itu jumlahnya mutawatir, jumlahnya sangat banyak sehingga mustahil salah atau dusta. Walam yunqal an ahadin minas salafi, dan tidak dinukil sama sekali dari satu pun dari kalangan kaum salaf annahu dufina, bahwasanya dia dufina dikuburkan fi ghairil maqbarah, di selain area perkuburan. Jadi tidak ada nukilan satu pun dari kalangan salaf bahwa ada satu dari kalangan salaf dikubur di suatu tempat dan itu bukan area perkuburan. Ya, mereka semuanya dikuburkan di area yang khusus untuk perkuburan. Nah, barakallahu fikum. Dan dalam hal ini area perkuburan untuk kaum muslimin khusus, tidak dicampur. Ya, non muslim, orang kafir, ya, tidak boleh dikuburkan di area perkuburan kaum muslimin. Nah, dan mayat muslim jangan dikuburkan di area perkuburan orang kafir. Nah, jadi di area perkuburan khusus untuk perkuburan, dan itu khusus untuk perkuburan kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta.